Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال المصنف فقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dan bahwasanya masjid-masjid ini, tempat-tempat ibadah ini hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru ya seorang pun, siapapun kalian berdoa beribadah kepadanya di samping kalian berdoa menyeru beribadah kepada Allah tabaraka taala. Nah, Bihar baca syarahnya Bihar. Alhamdulillah ta'ala al-masajid hiya buyutullah wa hiya al-mawaqin al-mu'addatu lil-salati wa hiya ahabbu al-biqa'i ila Allah wa hiya buyutun adina Allah udina. Mana antumnya syarahnya? Bukannya dari layar dong. Itu kan? Footnote-nya kan? Itu udah dibaca belum? Udah. Oh, berarti dari al-masajid ya buyutullah. Nah, terus? Ah, ini udah juga udah dibahas juga. Oh, tinggal diartikan. Sampai mana dibahas? Sampai anhakum an dzalik itu. Sampai wal adri. Baik, saya terjemahin dulu berarti ya. Wal masajidu hiya buyutullah. Masjid adalah rumah Allah, wa hiya al-mawatiru, ialah tempat-tempat al-mu'addatu yang disiapkan di salati, untuk salat. Wa hiya habul biqa', dan dia adalah biqa' itu kayak sebidang tanah, kayak spot ya. Dia adalah lahan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa hiya buyutun, dan dia adalah rumah-rumah adinallahu an turfa', yang Allah ya nama-nama Allah diserukan, yang diizinkan di situ nama-nama Allah ditinggikan. Fiha wa yudhkaru fiha ismuhu, dan disebutkan nama Allah di sana. Kemudian wa yajibu an takuna hadhihi masajidu, dan wajib masjid-masjid ini menjadi mawatin li ibadatillahi wahda, menjadi tempat-tempat ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Kemudian ini udah ya. La yuhdatsu fiha syai'un li ghairillah. Tidak boleh diadakan ibadah di dalam masjid sedikit pun untuk selain Allah. Falatu bunafihal qubur wal adrihatu. Tidak boleh dibangun di atas masjid tersebut kuburan, pusara-pusara. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalika. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Wa akhbaru anna hadha huwa fi'lul Yahudi wal Nasara. Dan beliau mengabarkan bahwasanya itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Wa nahana an dzalika fi akhir hayatihi. Wa huwa fi sakaratil maut. Dan Nabi melarang yang demikian, yaitu menjadikan masjid atau membangun atau apa namanya? Membuat kuburan-kuburan di dalam masjid, atau membangun kuburan di dalam masjid. Dan Nabi melarang demikian di akhir hayat beliau, ketika sakaratul maut, beliau pingsan siuman alaihi salatu wasalam biqaulik, beliau bersabda ala inna man kana qablakum kanu yattakhithuna al-qubur masajida. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dahulu, Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, masajid. Wa hadha yaqulu wa huwa fi siyaqil maut. Dan beliau bersabda demikian dalam keadaan beliau ini mau mati, mau wafat. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Sampai sini ya. Terus fal masajidu boleh dibaca. Ayo Bihar, fal masajidu yajibu. Udah dibaca belum ini? Belum, ayo Bihar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fal masajidu yajibu an tutahhira an tutahhara min athari syirki wal wataniyati wa alla tuqama ala alal quburi aw yudfana fiha al amwat al-amwatu ba'da bina'iha bal takunu mawatina ibadatillahi wahdahu tuqamu fiha as-salatu wa yudhkaru fiha ismullahi wa yutra fiha al-qur'anu wa tuqamu fihi durusun nafi'atu wa yu'takafu fiha bil ibadati hadhihi hiya wadhifatun al-masajidi amma an tuqama fiha awtanun tu'badu min dunillahi wa hadhihi laysat masajida hadhihi mashahidu syirkin terus wa in sammaha ahluha masajid li anna Allah yaqulu wa anna al-masajida lillah ay la ghayrihi wa li anna al-masajida hiya mahallu ijtima'in nas wa talaqihim wa yajibu an takuna tahiratan minasy-syirki wal bid'ah wal khurafati bi anna an-nasa yatalaqawna fiha al-ilma wal ibadah. Nah. Baik. Terus lanjut dibaca di sini. Ya. Padahal dibaca di sini harga. Al-Masjidul Haram. Terus lanjut dibaca di sini. Ya, sabit. Ala anna ibadah la tanfa'u ila ma tawhid wa anna ila khawratha asyirku fa innaha tubtilu Hasbuk, cukup. Terus, lanjut. Siapa? Nugraha. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يجب أن تبنى بنية خالصة لا يكون القصد من بنائها الرياء La takunu la yakunu al-qasdu min binaiha ar-ri'a wal sum'ata tus wa takhlida al-dhikri kama yakununa wa takunu atharan islamiyatan hadha kulluhu batilun al-masajidu tubna lil-ibadati bi qasdi al-ibadati وتكون النية فيها خالصة لله عز وجل وأيضا تبنى من كسب طيب لا تبنى من كسب حرام لأنها لله عز وجل وأن الله لا يقبل إلا طيبا إن لله Wa inna Allah la yaqbalu illa thayyiban. Terus. Fatubna al-masajidu min nafaqatin halalin. Wa takunu niyatu baniha khalisatan liwajhi Allah azza wa jalla. La yuridu min bina'ihi madhan minan nasi aw takhlidan lidhikrihi aw riya'an aw sum'atan fa inna bina'al masajidi ibadatun wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillahi azza wa jalla. Nah, dari awal berarti ya. Dari mana tadi? Ya. Permasajid, maka masjid-masjid wajib disucikan min azari syirk. Ya, wal wasaniyah. Mesti disucikan dari pengaruh-pengaruh kesyirikan dan paganisme keberhalaan. Wa alla tuqama 'alal qubur, maka tidak boleh ya dibangun masjid-masjid tersebut di atas kuburan. Ayud fanu fiha al amwatu ba'da bina'iha, atau dikuburkan di dalam masjid mayit setelah dikubur, walaupun mayit itu yang donatur masjid. Ya, ini kekeliruannya. Misal yang terjadi di negeri kita di Depok itu, ada masjid yang cakep itu, kubahnya emas itu. Nah, ini karena tidak paham, donatur utamanya itu wafat, dikuburkan di depan masjidnya. Subhanallah. Ya, ini karena enggak ngerti. Ustadznya meninggal, dikuburkan di dalam masjid. Habibnya meninggal, dikuburkan di dalam masjid. Begitu aja kerjaannya. Ya, ini perilaku mereka itu perilaku menyimpang yang mengikuti Yahudi Nasrani. Kenapa sih enggak mau kuburin di luar masjid, di pemakaman umum? Kenapa demikian? Ya. Kenapa mesti pakai di masjid itu? Itu masalah itu ya. Nah, ini karena ada keyakinan yang batil. Karena kalau di masjid nanti akan didoakan. Karena kalau di masjid nanti akan mudah untuk diziarahi. Karena di masjid punya keutamaan. Lihat kayak begitu keyakinan mereka. Iya dan tidak. Ya. Maka saya melanjutkan lagi. Baltakunu mawatina ibadatillahi wahda. Masjid itu mesti menjadi tempat-tempat ibadah kepada Allah semata. Didirikan di masjid salat, disebut nama Allah, dibacakan di dalam masjid Al-Quran, Mutuqamu fiha ad-durus an-nafi'ah. Ad-durusu an-nafi'ah. Dilaksanakan berbagai pengajian yang bermanfaat di masjid. Wa yu'takafu fiha lil-ibadah, diitikafi untuk ibadah di masjid. Hadhihi hiyal wadhifatul masajid. Inilah fungsi-fungsi masjid. Amma antuqamu fiha antuqama fiha awsanun tawabadu min dunillah. Adapun kalau ya di masjid diletakkan patung berhala yang dibadesain Allah, fahadihi laisat masajid, maka ini sudah namanya lagi bukan masjid. Ya, dijadikan, diberikan kuburan keramat di dalam masjid, ini bukan masjid. Ya, hadihi masyahidu syirkin. Ah, ini cuman ini sebagai tempat-tempat untuk kesyirikan aja kalau begitu. Wa in samaha ahluha masajida. Walaupun pengurusnya, pengurus masjid itu menamakan itu sebagai masjid. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah. Ai la digairi, bukan untuk selain Allah, hanya untuk Allah. Namanya masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Ya kalau ibadah ya di hanya untuk Allah. Namanya masjid Baitullah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Li annal masajida hiya mahallu ijtima'in nas. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya manusia. Ya. Tempat berjumpanya mereka. Wajib masjid tersebut mesti zahiratan minasyirki wal bid'ah wal khurafat. Maka wa an takuna tahiratan, maka masjid ini mesti suci, bersih dari segala macam kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Karena manusia mereka di dalam masjid mengambil ilmu, melaksanakan ibadah. Ya. Lagi. Fa idza wajadu fil masajid syai'an minasyirki wal khurafati ta'assaru bidzalika. Ya, wa nasyaru fil ard. Karena kalau orang-orang mendapati di dalam masjid, masyarakat sesuatu dari syirik, ya, sebuah kesyirikan atau khurafat, mereka akan terpengaruh dan mereka akan menganggap itu baik, itulah ibadah, dan mereka akan nasyuruhu fil ard, ikut mempromosikannya, menyebarkannya ke muka bumi. Kenapa? Karena itu yang didapat di masjid. Ya, dilihat di masjid, loh, kok orang-orang ya, misal di keramat sono, kuburan Empang, Habib Empang, atau di kuburan keramat, kalau Empang di Bogor, nah, yang di keramat itu. Ya, luar batang, luar batang. Itu benar-benar kuburan Habibnya itu di tengah masjid. Juga di Kalibata tuh depan stasiun, di Kalibata, di Tebet depan stasiun apa itu Asyafi'iyah, Pak. Nah, itu betul-betul di dalam masjid. Ya. Oh, saya sering lihat sendiri kok. Berapa dulu? Ya, dulu aja waktu belum paham sekali mau sholat di situ, enggak jadi. Kok ada kuburan di tengah. Di tengah-tengah. Jadi itu betul-betul di tengah-tengah masjid. Jadi jamaah ya di situ sholatnya. Allah musta. Nah, apalagi di luar batang ya. Demikian. Nah, kalau orang yang enggak paham ketika melihat hal ini, kuburan tersebut dijadikan tempat ajang untuk berdoa di situ, ya, beristighosah di situ, meminta di situ, orang-orang akan terpengaruh dan menganggapnya ini baik dan menyebarkannya. Maka wajib antakuna al-masajidu mutahharatan minasyirki. Disucikan, dibersihkan dari kesyirikan. Nah, ini yang paling masjid yang paling agungnya itu Masjid Al-Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mensucikannya. Ya, Allah taala berfirman, "Id bawwa'na li Ibrahim makan al baiti la tusyrik bihi syai'an." Lihat, perhatikan. Ini Allah memerintahkan untuk membangun masjid di situ, Masjid Al-Haram. Janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti li taifin wal qa'imina war ruku'i was sujud. Ya, dan sucikanlah rumahku itu dari kesyirikan untuk orang-orang yang tawaf, yang berdiri melaksanakan sholat, yang rukuk, yang sujud. Ya, tahhirhu min madha, kata Syekh. Sucikan rumah Allah, masjid tersebut dari apa? Ya, tahhirhu minasyirki wal bid'ah wal khurafat. Sucikanlah masjid itu dari kesyirikan, dari bid'ah dan khurafat, sebagaimana kama annahu aidan sebagaimana juga masjid tersebut disucikan dari najis-najis, najasat dan qadurat, kotoran-kotoran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fala tad'u, lanya itu lanahiyatun, lanahiyah. Tad'u berarti fil mudhari majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadun nun. Karena aslahu, karena asalnya ada tad'una min afqal atau min amsilah al-khamsah. Fada khala alihi al-jazimu, maka amil jazm masuk padanya, wa huwa ala nahiyatun. Ini Syekh menjelaskan sedikit ilmu keterangan dari ilmu nahwu, ya. Fala tad'u ayyuhan nas, maka janganlah kalian menyeru berdoa wahai manusia, ma'allahi ahada, kepada siapapun di samping kalian menyeru berdoa beribadah kepada Allah. La tastaghitsu bi ahadin ma'allah, janganlah kalian beristighosah kepada siapapun di samping kalian beristighosah kepada Allah. Atau ka ayyakula, atau seakan-akan Allah berfirman, ya Allah, atau seolah-olah seakan dia berfirman, semisal dia berkata, ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Abdul Qadir Jalani, ya Abdul Qadir, ya Muhammad, atau semisalnya, fa inna Allah la yarda bidzalika wa la yaqbaluhu, Allah tidak meridai perbuatan tersebut dan Allah tidak akan menerimanya. Ya, kemudian wa qauluhu ta'ala ahada, itu nakirah fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla ahadin. Maka ini mencakup siapapun semuanya. La yustasna ahadun, tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Tidak malaikat yang diutus, tidak nabi yang tidak malaikat terdekat, tidak nabi yang diutus, tidak berhala, tidak kubur patung, tidak kuburan syekh, wali, orang yang hidup, orang yang mati, siapapun dia, kainan man kana, siapapun dia. Maka ini mencakup faqul ta'ummu kullu man du'iya min dunillah, mencakup siapa saja yang dijadikan sebagai objek untuk berdoa selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Padahal til hadhil ayatu ala annal ibadata la tanfa'u illa ma'a tauhid. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ibadah tidaklah bermanfaat kecuali disertai dengan tauhid, perrealisasian atau pengesaan Allah dalam ibadah, tidak diberikan kepada siapapun. Wa annaha idza khalatoha asyirku, nah juga bahwa ibadah apabila dicampuri oleh kesyirikan, maka fa innaha tabtulu, maka kesyirikan tadi, maka ibadah tadi akan batil, akan batal, wa takunu wabalan, dan ini akan menjadi wabalan, petaka, bencana ala sahibiha, bagi pelakunya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah, ya, kata Syekh, yajib antubna biniyatin khalisatin, wajib masjid tersebut dibangun dengan niat yang ikhlas. La yakunul qasdu min binaiha arya wa sum'ata, tidak boleh tujuan dari dibangunnya masjid riya, ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, atau apalagi wa takhlidat dzikri, supaya ingin dikenang terus-menerus nama dia. Ya, sebagaimana yang mereka ucapkan, takunu asaran islamiyatan, hada kulluhu batil. Ya. Atau agar ada mau pulangin bocah dulu kali ya. Pulang ya, Dek. Enggak mau minum-minum. Minum-minum, keselok. Keselok dari tadi ya. Nih, pegang lagi minumnya. Ah, mana lagi tadi? Oh, tuh kan keselokan. Minum-minum. Ah. Mana tadi berikutnya? Al-masajidu tubna lil ibadah, maka masjid dibangun untuk ibadah, biqasdil ibadah, dengan tujuan ibadah. Takunu an-niyatu fiha khalisatan, niatnya itu ikhlas. Lillah wa ilan tubna min kasbin thayyibin, juga dibangun dari hasil jerih payah usaha yang baik. La tubna min kasbin haram, tidak dibangun di atas jerih payah yang haram. Enggak boleh menerima sumbangan dari penjudi, dari bandar togel, dari praktek perdukunan, dari penyanyi yang hasil nyanyiannya kemudian disumbangkan ke masjid, jangan diterima. jangan diterima. Ya, dulu ya ikhwah, dulu ya. Ketika saya kecil-kecil di tempat saya itu di daerah hutan kayu Jakarta Timur, ini pengurusnya ini orang awam. Ada di sekitar masjid itu kayak praktek paranormal dukun lah ya. Dukun yang datang artis-artis, pejabat. Nah, duitnya banyak tuh dukun kan? Nah, ketika dia dengar info, ada info masjid di dekat rumah itu mau direnovasi besar-besaran, dibutuhkan penyaluran dana dari kalangan muslimin. Tiba-tiba tuh dukun, nah, tuh dukun togut, nyumbang. Nyumbangnya enggak tanggung-tanggung. Ya. Semen, ya, itu semen satu kijang. Satu mobil kijang ya. Semen. Terus kata dia, apalagi? Tadi dengar semen berapa? Satu kijang dulu dah. Berapa kijang? Lupa saya. Banyak lah pokoknya lah. Ngerti enggak kalau berapa kijang itu? Berapa mobil nyebutnya kijang tuh kalau tukang material kan? Sekian kijang, dia naruh. Ini dari siapa? Tuh prakteknya yang itu enggak praktek. Wah, ini mesti pengurus orang awam ini. Enggak terima. Jangan, dia kan dukun. Subhanallah. Ini fitrah ya. Orang yang bertauhid ya, walaupun enggak cingkrang, ya. Walaupun enggak cingkrang tetapi ngerti gitu. Wah. Ini enggak benar ini. Nah ini karena tahu kenapa masjid itu mesti dibangun dari yang halal, enggak boleh yang haram. Karena ya Allah Subhanahu wa taala li'annaha lillah. Karena masjid itu untuk Allah. Kalau untuk Allah enggak boleh dari yang kotor. Nabi bersabda innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidaklah menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang bagus, dari hasil yang baik, dari yang halal. Fatubna al-masajidu min nafaqatin halalin, maka masjid dibangun dari nafkah yang halal. Wa takunu niyatu baniha, dan niat orang yang membangunnya khalisatan liwajhillah, ya ikhlas mengharapkan wajah Allah. La yuridu min binaiha madhan minan nas, dia enggak mengharapkan, enggak menginginkan ketika dibangun masjid pujian dari manusia. Au takhlidan lidzikrihi, atau supaya terus dikenang-kenang nama dia. Auriyan atau karena ria atau sum'ah ingin didengar. Fa inna bina'al masajidi ibadatun, maka membangun masjid adalah ibadah. Wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillah, dan ibadah itu mestilah ikhlas kepada Allah. Tapi sekarang kita masuk ke al-bala wal bara, ya. Al-wala wal bara. Qala as-salisah anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha, bahwa barang siapa yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuz muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Ya. Kata saya di sini, dan barang siapa yang telah mentaati Allah, barang siapa yang telah mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh ya mualat, yaitu apa artinya berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaukan aqraba qaribin, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi adalah kerabatnya yang paling dekat. Nah, tafadhal dibaca sini, Hafidz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifatullah ta'ala la yajuzu liman fa'ala dhalika muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Hadhihi mas'alatul walati wal bara'i wa hiya tabi'atun li tauhidi min huquqi tauhidi. Al wala'u li awliya'illahi wal bara'u min a'da'illahi wal muwalatu wal wala'u bi ma'na wahid wal wala'u bimana terus wal wala'u yuradu bihi al mahabbatu bil qalbi wa yuradu bihi al munasaratu wal muawanatu wa yuradu bihi al irtu wal aqlu fidiyati fal muslimu yuwali fidiyat fidiyatul khata, ya fidiyat diatul khata, tambahin dong fidiyatul khata. Ah, itu memang enggak ada disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan, tapi saya tambahin sedikit biar nanti semakin jelas. Terus fal muslimu yuwali awliya Allahi bimakna أنه يحسر محبته محبته على أولياء الله ويناصرهم فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم من بعض كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالتعاقل في ديار الخطأ يكون بين المسلمين وهو ما يسمى بالتكافل كل هذا يدخل في الولاء فلا يكون بين مسلم وكافر والمحبة والنصرة ما ada alnya enggak mahabbati atau mahabbatin itu والمحبه والنصرة والنصرة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك نعم طيب kata Syekh Shalal Fauzan maka la yajuz liman fa'ala dzalik. Tidak boleh bagi siapa saja yang melakukan tersebut, ya, yang sudah bertauhid, sudah mentaati Rasul, enggak boleh bagi dia mualatu man hadallah wa rasulah. Berloyalitas, memberikan cinta, pembelaan, pro, ya, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun aqrabu qaribin, walaupun orang itu adalah kerabat yang paling dekat. Maka ini adalah permasalahan al-wala wal-bara yang ini tabi'atun litauhid. Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang akan menginduk kepada tauhid. Ya. Ini permasalahan yang akan menginduk kepada tauhid. Jadi dia mengikuti tauhid. Tauhid seseorang tidak sempurna sampai sempurna al-wala wal-bara-nya ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya. Wa min huquqi tauhid, di antara hak-hak tauhid yaitu al-wala li auliyaillah, berwala kepada para wali-wali Allah, wal bara'u min a'da'illah, dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Wal muwalatu wal wala'u bi makna wahid. Nah, muwala wala itu maknanya sama, muwala. Makanya Nabi SAW bersabda ausaku ar-riman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wal muwalatu fillah. Wal mu'adatu filah, mu'alatu wala, berwala, saling cinta, saling membela, pro, ya, dan seterusnya. Enggak boleh ditempatkan pada tempat yang salah. Berarti kalau menempatkan pada tempat yang salah, tauhidnya salah. Ya, semisal, ya, saya sering kasih contoh, 212 sedang berselisih, itu 212 kaum muslimin, walaupun menyelisihi dalam banyak aspek, dalam banyak furu' dan dengan ahli sunnati wal jamaah. Ada yang asyairah, ada yang segala macam, tapi mereka kaum muslimin. Hah? Kenapa deh? Pulang. Ya, tadi minta ngikut. Udah ngaji nih Abi, lagi ngaji. Aduh. Tar dulu tanggung, ya, lagi al-wala wal-bara. Mana tadi lagi? Tuh kan hilang itu. Mana? Ah. Kayak tadi ya, 212 berselisih dengan kafirun, dengan ahokers, dengan kafirun. Antum pro mana? Antum pro sono cacat iman. Cacat iman. Mesti pro yang kaum muslimin. Oh, tapi kan dia bukan ahli sunnah, enggak ada urusan kita ini mesti berwala. Ini bukan tempatnya situ, itu nanti bab hajar lain lagi. Kalau selama mereka ada iman, maka kita, kecintaan kita, wala kita tetap kita berikan kepada mereka sekedar iman mereka kepada Allah. Barok kita kepada mereka sekedar penyelisihan mereka terhadap syariat Allah. Artinya baroknya enggak full. Tadi malam kalau enggak salah saya terangin ini ya di kajian Subuhul Salam. Ya, wala tetap ada sekedar sejauh mana iman dia kepada Allah. Ya, kalau mereka bukan murtadun, ya bukan kafirun, bukan bukan orang-orang kafir, maka kita berwala pada dia, apalagi ketika mereka sedang bersisi dengan kafirun, dengan kaum sekuleris. Sebenarnya wah salah, karena terjebak pada ruang yang tidak jelas, ya. Atau nunggu instruksi dulu, keliru, salah, akhirnya malah membela atau pro secara tidak langsung, atau malah ya, ini 212 lagi ribet sama kafirun. Malah ngeluarin artikel hukum demo, hukum ini kan ngaco, ya, keliru ini. Akhirnya artikelnya dia, bantahnya dia dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Ya, Tinggal kita tanya aja ke dia, maksud Anda apa ini? Kalau maksud Anda, Anda membela orang kafir untuk melawan kaum muslimin, maka Anda murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Munasaratul kafirin alal muslimin. Pembatal Islam keberapa itu? Kesembilan. Yaitu menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin. Ya. Kalau ternyata maksudnya tidak demikian, para ulama bersisi terkait kemurtadannya, tetapi yang jelas dia dosa besar. Ya, nah, ini berbahaya ini. Ini ngantuk ya. Tidur. Nah. Sini, tidur aja, maaf. Aduh, bocah lagi ikut lagi. Mana lagi tadi? Ya. Mana? Wal wala yuradu bihi al mahabbatu bil qalb. Wala terkadang dimaksudkan dengan wala adalah kecintaan yang ada di kalbu. Wa yuradu bihi al munasarah wal muawanah. Terkadang di sini dengan munasarah saling menolong, membantu kaum mukminin, wali-wali Allah. Wa yuradu bihi al irs. Terkadang yang dimaksud adalah al irs. Ya. Wal aql fidyat, warisan dan akal. Akal di sini bukan akal ya, tetapi akal fidyat sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika disebutkan wa qada Rasulullah SAW fi janini imra'atin min bani Laihan. Ini hadisnya panjang ya. Rasulullah SAW telah memutuskan perkara yang janin bayi yang terbunuh dari seorang wanita bani Laihan. Ya. Saqata mayitan, dia jatuh dalam keadaan sudah mati. Akhirnya ibunya pun mati. Nah, yang menyebabkan dia mati ini karena membunuh enggak sengaja, mesti bayar diat. Diatnya diat khata. Diat khata. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia bigurrah abadin aw amah, untuk membayar denda dengan budak pria mukmin atau wanita mukmin. Kata Nabi apa? Wa annal aqla ala asabatiha. Wa annal aqla, yang menanggung diatnya ialah kerabat pelaku tadi. Wa annal aqla ala asabatiha. Yang menanggung diatnya adalah kerabat pelaku tadi. Jadi akal di sini bukan maknanya akal, tapi ini bahasa istilah di ilmu fikih. Ya. Nah, nanti kalau antum sampai di kitab jinayat pelajaran fikih, nah ada kayak gitu. Ya, di bab diat khata. Yang menanggung adalah kata Rasulullah SAW, al-aql ala asabatiha. Yang menanggung diat adalah kerabat pelaku. Ya, karena kalau diat khata, yang menanggung diatnya adalah kerabat pelakunya. Nah, ini makna akal. Paham sini enggak? Fidyat, yaitu masalah diat. Akal itu bukan akal. Ya, ngerti sini? Tapi fal muslim yuwalli awliya Allah. Maka seorang muslim dia berwala kepada wali-wali Allah. Bimana annahu yahsuruhu mahabbatahu, yang maknanya adalah dia membatasi kecintaan dia ala awliya illahi wa yunasiruhu, kepada wali-wali Allah, dan dia menolongnya, menolong mereka. Wal muslim yakunu mal muslimin ba'duhum awla bi ba'din. Maka muslim dengan muslim yang lain, mereka adalah wali satu sama lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ya. Kemudian ta'akul, ya, ta'akul. Ya. Ta'akul, ya, ta'akul itu apa namanya? Menanggung beban itu, apa namanya? Dia menanggung beban diat dari keluarga dia. Ini namanya ta'akul, akal tadi, akal. Menanggung beban diat kotok dari kerabatnya. Ya, misalkan seseorang membunuh enggak sengaja. Ya, membunuh enggak sengaja, dia sangka itu kafir karena ada seorang muslim di barisan kafir, bajunya sama, dia bunuh. Dan mukmin ini bukan dalam rangka membela kafir, tapi pasukan mukmin juga. Tapi karena bajunya sama, atau ya enggak sengaja lah, lagi panah kena dia gitu. Nah, ini diat khata dan seterusnya ini ta'akul fil diatil khata yakunu bainal muslimin. Itu hanya ada pada sesama Muslim, di antara Muslim. Wahuwa mayusama bin takaful, ini yang dinamakan dengan takaful, saling menanggung diat kerabat. Kullu hada yadkhulu fil wala, ini termasuk dalam wala. Wala fala yakunu al wala'u bainal muslimi bainal muslimin wa kafir, maka wala tidak termasuk antara mukmin dan kafir. Wal mahabbatu wan nusratu wal miras wal aql wal wilayatu nikah wa wilayatu qada ila ghairi dhalik. Ya, maka mahabbah, pertolongan, warisan, akal, akal tadi itu. Tadi kalau menanggung diat kerabat. Ya, kemudian pewarisan, wilayah nikah, qada dan seterusnya. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanallahi walhamdulik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, Anda mau pulangin bocah dulu. Kita lanjut usul min usul.